بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والصلاة والسلام على من اتبع الهدى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Tiba kita di surat Al-Baqarah ayat ke 168, dan insyaallah pada hari ini mudah-mudahan bisa sampai ayat 176. Mudah-mudahan kita langsung menuju ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, يَا أَيُّهَا النَّاسِ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسِ, وَهَيْ مَنُوسِيَ سْكَلِيَنِنِ سْرُوَانِ, khitabnya ditujukan ke seluruh manusia. Kemudian ada fi'il amr, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Setelah seruan kemudian ada perintah, dan perintah di sini maksudnya adalah pengizinan, pembolehan. Kulu, yaitu makanlah, mimma fil ardi halalan thayyiban, kulu min rizqillahi alladhi abahahu lakum fil ard. Makanlah sebagian dari rezeki yang Allah berikan dan Allah Ta'ala bolehkan untuk kalian di atas bumi ini. Makanlah oleh kalian rezeki yang halal dan thayyibah. Jadi ada halal dan thayyibah. Di sini dua sifat, ikhwan. Ya, dua sifat. Atau di sini sebenarnya kulu, di sini halalan, thayyibah, di sini maf'ul. Ya, ta'aman halalan tayyiba, makanan yang halal dan tayyib. Jadi ada makanan yang halal tapi tidak tayyib, gitu loh. Ada makanan yang halal tapi tidak tayyib. Ayo perhatikan ke sini. Jadi ada makanan halal tapi tidak tayyib. Waalaikumsalam. Makanan yang terlalu banyak santannya misalnya, dia halal tapi dia relatif tidak thayyib. Kemudian makanan-makanan fast food, dia halal tapi relatif bagi sebagian orang tidak thayyib. Maka ada dua kata karakter sifat untuk makanan halal dan thayyib. Adapun kalau misalnya makanan itu haram, pasti tidak thayyib. Tapi makanan halal, ada yang thayyib, ada yang tidak thayyib. Nah, yang tidak thayyib ini apakah halal? Hukumnya halal tetap, walaupun dia tidak thayyib. Adapun yang haram, sudah pasti tidak thayyib. Nah, ini yang perlu difahami oleh manusia. Maka dikatakan di sini, wa huwa, makan yang ini disebut at-tahiru ghairun najis, an-nafi'u ghairud dar. Maka dia makanan yang suci, tidak najis. Karena kalau misalnya makanan itu najis, pasti dia haram. Contohnya darah, nanti akan ada ad-dam al-masfuh, darah. Darah itu haram karena dia najis. Kemudian an-nafi' ghairud dar. Ini tafsiran untuk thayyib. ada makanan yang halal tapi dia bermadharat. Ya. Kalau asalnya misal minum keratin deng misalnya, itu enggak masalah, halal. Nafi insyaallah kadang-kadang pertama kali mungkin, tapi lama kelamaan akan menjadi apa? Madharat. Apakah itu menjadi haram? Enggak, dia tetap halal tapi ghairu thayyib. Enggak masuk kategori halalan thayyibah ya. Halal tapi ghairu thayyib. Tapi kalau madharatnya sampai membuat dia terbunuh atau mati, maka bukan lagi halal, tapi halal secara zat, melainkan karena tidak thayyibnya ini menjadikan salah satu maqasid syariah itu terabaikan, maka bisa menjadi haram. Bukan secara zatnya, tapi secara keadaan ya dia. Begitu. Misalnya dokter memberi pantangan pada antum, jangan makan jeroan, nanti kolesterolnya naik. Tapi jeroan halal tidak? Halal. Tapi untuk konteks antum ini dia tidak thayyib. Tidak thayyib. Tapi kalau antum makan dosa enggak? Enggak mesti dosa. Coba kalau benar-benar sakit disebabkan kolesterol naik tersebut yang membuat kewajiban hilang, maka menjadi haram. Ya, maka menjadi haram, tapi bukan haram secara zat, melainkan haram karena saddu zari'ah, yaitu melalaikan kewajiban disebabkan kolesterol naik misalnya. Ya, begitu. Kemudian wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti turuq syaitan fi tahlil wa tahrim, jalur-jalur syaitan dalam hal tahlil, penghalalan dan juga pengharaman. Wal bid'ah wal ma'asi, dalam hal kebid'ahan dan juga ma'asiat. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala melarang kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan memang syaitan dalam menggoda manusia dengan langkah-langkah bisikan, tidak langsung to the point kadang-kadang, atau seringkali tidak langsung to the point, melainkan dengan step. Pertama hal yang kecil dulu. Dan di sini dalam urusan tahlil dan tahrim, yaitu menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, semua itu termasuk khutuat as-syaitan, maka tidak boleh diikuti. Bagaimana dengan masalah boikot produk-produk orang kafir tertentu misalnya, yang memang itu dihalalkan dari segi zat produknya, dihalalkan untuk kita konsumsi atau kita pakai. Maka kita lihat alasan boikot itu apa. Ketika alasan itu memang alasan yang wajar, seperti penghinaan terhadap syariat Allah atau penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW, maka ini bukan dalam rangka tahrim ma'ahallallah. Ya, kalau misalnya disebut itu adalah mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini salah. Karena yang diharamkan di sini bukan zat makanan atau produknya, melainkan kita mencegah diri atau orang lain untuk membeli produknya, bukan dalam rangka mengharamkan zat produknya. Dan pencegahan tersebut dasarnya adalah kecemburuan beragama. Begitu. Itu sama seperti hal lainnya. Kalau misalnya di sebuah rumah makan ada jimat-jimat, atau ada apa namanya, gambar apa gitu, yang itu indikasi kuat bahwasanya rumah makan tersebut pakai puar penglaris, maka kita cegah teman-teman, udah jangan makan di situ. Kenapa? Haram makanannya, bukan, melainkan ada faktor lain yang seharusnya kita tidak layak makan di situ misalnya. Kita mencegah diri atau mencegah orang lain dari makan di situ bukan berarti mengharamkan makanan itu, melainkan Ya, karena kecemburuan beragama. Begitu. Restoran orang Kristen misalnya. Terus kita bilang ke teman kita, udah gak usah ke situ. Ke restoran orang Muslim aja lah, Pak. Apakah kita dalam rangka mengharamkan apa yang Allah halalkan? Enggak. Melainkan ada faktor lain karena kecemburuan beragama. Itu malah lebih aula dan lebih afdol dibandingkan antum jangan makan jeroan nanti kolesterol naik. Iya, karena itu kolesterol naik cuma apa? Masalah kesehatan fisik duniawi tubuh. Begitu. Ya. Juga dalam al-bid'ah wal ma'asi itu syaitan memakai khutuat. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan aduwwun lakum zahirul adawah. Yaitu syaitan aduwwun mubin, mubin musuh ya, mubin nyata. Yaitu zahirul adawah, yang permusuhannya itu nyata. Yang menampakkan permusuhannya. Tapi itu bagi orang berilmu. Adapun bagi orang jahil itu enggak ngerti kalau misalnya syaitan itu adalah musuhnya. Bahkan sebagian dari orang awam itu menjadikan jin sebagai teman, sebagai tempat penggalian info. Ini jahil. Karena jin ini pada asalnya, kalau misalnya jin ini saleh, dia tidak akan mau begitu saja berkomunikasi dengan manusia dengan bebasnya, enggak. Tapi yang berkomunikasi dengan manusia dengan bebasnya itu adalah syaitan, walaupun pura-pura jadi jin muslim. Dan mereka pada asalnya musuh, musuhnya manusia, yang menzahirkan permusuhannya kepada manusia. Begitu. Terutama manusia di sini manusia yang beriman. Ya, zahirul adawah. Tapi ini bagi orang yang paham. Adapun orang-orang awam, mereka malah justru menjadikan musuh ini sebagai teman. Ya, bahkan sahabat, bahkan sebagainya menyembah. Ya. Allah Ta'ala berfirman kemudian, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Berkata ahli tafsir, innama ya'murukum syaitanu bikulli dhanbin qabihin yasu'ukum. Syaitan itu memerintahkan kepada kalian segala dosa yang buruk dan memperburuk diri kalian. Wa bikulli ma'siyatin balighatil qubhi, dan memerintahkan kepada kalian segala kemaksiatan yang sangat-sangat buruk. Jadi as-su'u dan al-fahsya'u di sini. Keburukan dan fahsya. Kekejian. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan syaitan memerintahkan kalian hal yang ketiga, yaitu alaikumussalam. Bi an taftaru 'ala Allahi al-kadzib. Yaitu kalian membuat-buat kedustaan atas nama Allah Ta'ala. Min tahrimil halali wa ghairihi biduni ilmi. Dalam rangka mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan dan selainnya tanpa ilmu. Jadi al-qawl ala Allah bi ghairi ilm itu termasuk bisikan syaitan. Berkata tentang agama Allah tanpa ilmu itu termasuk bisikan syaitan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat berikutnya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Dan ketika dikatakan kepada mereka, wa idza qala almu'minuna an nasihina ahla ad-dhalali, wa idza qila lahum, yaitu wa idza qala almu'minuna an-nasihina ahla ad-dhalali, yaitu ketika orang-orang beriman berkata dalam rangka menasihati ahli dhalal, ittabi'u ma anzalallah, yani ittabi'u ma anzalallahu minal qur'ani wal huda, ikutilah oleh kalian wahai ahli dhalal apa yang Allah Ta'ala turunkan dari Al-Qur'an dan juga petunjuk sunnah. Qalu, ya, ikin jangan nangis, ikin tenang aja. Maka kemudian mereka qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Maka kata ahli tafsir, asarru 'ala taqlidi aslafihim al-musyrikina qailina la nattabi'u dinakum bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Mereka asarru, yaitu terus-menerus konsisten dalam bertaklid kepada nenek moyang mereka, aslaf mereka, yang mana nenek moyang mereka musyrikin, dan mereka seraya berkata la nattabi'u dinakum, kami enggak mau ikut dengan agama kalian wahai mukminin. Agama di sini baik dari segi akidah atau dan dari segi amaliyah, enggak mau ikut dengan sunnah. Bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi abana, kami justru lebih ikut apa yang kami temukan dari warisan nenek moyang. Nah ini, jadi banyak dari sumber kesesatan di masyarakat itu ini pangkalnya apa? Taqlidul aslaf bi ghairi ilm, taqlid a'ma terhadap para sesepuh atau nenek moyang. Kalau sesepuhnya atau nenek moyangnya mereka salafiyun alim dan masya Allah, itu alhamdulillah. Tapi tetap harus mengikuti dalil. Tapi yang nyatanya di kenyataan adalah aslaf mereka siapa? Musyrikun. Kan gitu. Terus diikuti. Maka kata Allah, "Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun." Lantas gimana kalian mengikuti mereka? Ya. Maka kata ahli tafsir, "Ayat tabi'una aba'ahum walau kanu la ya'qiluna 'anillahi syai'a wa la yudrikuna rusyda." Apakah mereka ini para ahli taklid, mereka semata-mata mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka tidak memahami apapun tentang Allah? Ini menunjukkan ikhwan bahwasanya ibrahnya dalam Islam itu bukan siapa lebih tua, siapa lebih lama, siapa lebih awal, bukan ibrahnya itu. Ibrahnya adalah al-faham dan al-ihtida'. Paham atau enggak gitu loh. Mengambil hidayah apa enggak gitu. Itu ibrah pertama itu. Barometer pertama untuk mengikuti seseorang. Orang ini paham enggak gitu loh. Dan orang ini mengambil hidayah atau enggak dengan pemahamannya tersebut. Jadi bukan semata-mata karena oh dia lebih senior, lebih lama atau sudah wafat. Ya, itu semua ada ibrahnya betul. Tapi itu bukan yang pertama. Kalau betul kata Nabi SAW, al-barakatu ma'a akabirihim, sahih. Keberkahan bersama akabir. Tapi akabir sini multi tafsir, ikhwan. Ya. Imma akabir yaitu besar, imma besar dari segi usia, imma besar dari segi ilmu, dan tidak mesti berusia besar. Imma kabirul sin, imma kabirul ilm. Dan ulama bersisi pendapat mengenai makna dari akabirihim ini. Enggak muttafaq maknanya adalah kabirul sin. Walaupun sahih bahwa saya kabirul sin itu mempengaruhi pola pikir yang dia kuat khalas, karena sudah punya pengalaman banyak, sahih. Tapi kabirul ilm itu juga perlu ditinjau bahasanya, itu yang lebih aula. Nah, didukung dengan dalil-dalil, di antaranya bahwasanya ini orang-orang kabir sin dan sudah wafat, mereka meninggalkan warisan nenek moyang atau warisan pemikiran yang justru menyesatkan umat. Dan orang-orang beralasan dengan kabir sin ini kemudian mereka apa? Bertaklid buta. Yang justru walaupun kabir sin la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Maka ibrahnya paling awal adalah apa? Ar-rusyd, al-ilm, dan juga al-ihtida'. Begitu. Buktinya ketika seorang yang memiliki usia tua setua apapun dia, sebagaimana apapun pengalaman dia, tapi ketika menyelisihi dalil, maka kita wajib untuk mengikuti dalil. Karena ibrah pertamanya di situ, al-haq, al-ilm, dan al-ihtida'. Ya, wala yudrikuna rusyda. Mereka enggak terdidik misalnya dalam Islam, maka enggak diikuti. Ini menjadi dalil yang kuat bahwa saya ilmu dan kebenaran itu yang paling pertama. Ya, harus kita ikuti dulu. Ya. Jadi bukan perasaan karena beliau fulan adalah nenek moyang kita. Mereka sudah berjuang ini dan seterusnya. Wali Songo pun ia berjuang untuk Islam misalnya. Tapi ketika di antara mereka ada yang mencetuskan bid'ah, maka kita enggak boleh bertabir dan beralasan di balik ini kan amaliyah Wali Songo gitu. Enggak bisa gitu. Islam enggak gitu tracknya. Ya. Ya, kita bersyukur atas jasa mereka dan kebaikan mereka untuk umat ini. Tetapi ketika ada kesalahan yang terwariskan, misal benar terwariskan dari mereka, maka kita enggak boleh untuk mengikuti warisan yang salah tersebut. Maka karena khairul hadi hadiullah, khairul hadithi kitabullah, khairul hadi hadi Muhammad SAW. Itu yang paling awal harus kita tinjau. Kemudian kata Allah Taala, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u du'a illa du'a wa nida'a summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Para misal orang kafir, wa sifatul ladzina kafaru wa da'ihim minal huda wal iman fa sifatul ra'i alladhi yasihu bil ba'imi wa yazjuruha wa hiya la tafhamu ma'ani kalamah wa innama tasma'u nida'a wa dawiy as-sauti faqat. Sifatul orang kafir, mereka dibandingkan dengan orang-orang yang menyeru kepada mereka menuju ke petunjuk dan iman. Ya, ada orang-orang kafir didakwahi oleh orang-orang Islam, dai-dai Islam misalnya. Ada orang musyrik didakwahi oleh ahli iman. Ada orang yang bermaksiat didakwahi oleh orang-orang yang ahli taat. Permisalan mereka terhadap orang-orang yang bagus ini. Kasifatir ra'i alladhi yasihu bil baha'imi wa yazjurha. Seperti keadaan penggembala itu meneriaki binatang-binatang gembalaannya, ya, dan mengarahkan mereka dengan keras misalnya, ya. Wahia la tafhamu ma'ani kalamah. Sementara binatang-binatang gembalaan tersebut tidak paham kalam dari penggembala ini. Kayak antum mendakwai orang kafir, ya, kemudian dia enggak ngerti apa maksud antum. Atau dia cuma oh iya iya, tapi enggak paham dia. Atau paham, cuma tidak ada keinginan untuk merealisasikan apa yang dia pahami dari kebenaran yang terucap di lisan dai ini. Dan itu banyak, ikhwan. Ya, ini memang Allah Ta'ala contohkan wa mathalul ladzina kafaru. Tapi jangan sampai ada musyabahah antara orang muslim dengan orang kafir dari segi mendengar kebenaran, dia manggut-manggut tetapi tidak mau ikut. Khutbah Jumat, khatibnya menggelegar Masya Allah. Ya, mengajak kepada kebenaran, mengajak ini, itu dan seterusnya. Banyak jemaah yang tertua, iya, atau kayak gini. Ya udah, habis itu apa? Enggak ada realisasinya, udah gitu doang. Penting manggut aja lah. Ini kayak apa ya? Udah kayak binatang ternak yang diarahkan, ya tetap aja dia, tetap aja ngeyel gitu loh. Nah, wa inna ma tasma'un nida, ya dengar secara zahir doang. Wadawiyya sauti faqat, gerak apa namanya, gelombang-gelombang suara doang, kayak dengar gelombang suara tapi enggak direalisasikan isinya apa. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Haulail kufar summun, mereka apa, tuli. Saddu asma'ahum 'anil haqq, mereka menutup pendengar mereka dari kebenaran. Bukmun, ya, bisu. Akhrasu alsinatahum 'anil nutqi bihi. Mereka membisukan lisan-lisan mereka dari mengucapkan kebenaran. Enggak bisa mengucapkan kebenaran. Tapi biasa yang kayak gini, kalau ngucapin keburukan itu mudah. Anak lihat banyak di media sosial, komentar di YouTube, komentar di manapun gitu loh. kadang-kadang beberapa komentator ya, semoga Allah beri hidayah, misu-misu atau mencela atau ngomong, tapi tetap ada embel-embel AJG. Apa arti AJG? Hah? Guguk. Nah, apa sih ada itu gitu loh? Keren banget AJG. Ya. Kenapa harus ada kayak gitu? Rusak banget. Ya, kenapa harus ada saudaranya itu? Ya. Kita sekalian orang banyak kalau ada ketemu ada anak kecil ngomong. Jangan gitu anjing. Anak langsung tanya, mana anjingnya? Mana anjingnya, mana tadi anjingnya? Anak bilang gitu. Ada anjing di sini. Langsung pada diam. Kenapa kok mudah sekali gitu mereka sekarang? Ya karena pergaulan memang. Dan ketika kita omong gitu, itu mereka udah diam dengerin. Ya habis itu anjing-anjingin lagi. Masya Allah. Kemarin di masjid Al-Qura itu, teman, apa udah mau maghrib, bentar lagi, satu menit lagi maghrib. Anak sampai di parkiran, anak parkirin, satu menit lagi maghrib. Anak-anak kecil pada anak-anak ya, usia 7-8 tahun, sekitar itu 10 tahun, itu pada main di depan masjid, main di area jalanan lah. Kelihatan mereka memang main, belum mandi, belum apa, ini bentar lagi maghrib. Saya bilang, Dek, udah ini, udah jam segini, mau maghrib, pulang. Hatta anak bukan orang situ, enggak apa-apa, karena anak menegakkan yang ma'ruf di sini untuk anak ini. Pulang. Ayo pulang, gitu kata temannya. Biasa tuh ada satu temannya, kemudian minta teman-temannya untuk, ayo pulang. Cuman geser doang 2 meter. Dan kemudian main di tempat itu lagi. Ya Allah. Ini berarti apa ya? Cuman jadi tadi cuman dengar suara anak itu seperti apa? Hanya ada gerakan suara gitu masuk, udah bubar gitu, nggak diawalkan. Kemudian umyun la taru'ayunuhum barahinahu albahirah, buta matanya tidak melihat petunjuk-petunjuk yang betul-betul tampak banyak megah. Fahum la yu'miluna uqulahum fima yanfa'uhum, mereka ini tidak mengoperasikan akal-akal mereka terhadap hal yang bermanfaat buat mereka. Kemudian ayat berikutnya ikhwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal mu'minun. Nah ini baru ya ayyuhal mu'minun. Ya ayyuhal mu'minun. Kalau tadi di ayat 168, ya Yohanes, seruannya atau objek seruan beda. Yang pertama tadi manusia seluruhnya. Sekarang objek seruan siapa? Mu'minun saja. Konten seruannya sama-sama makan. Lalu apa bedanya juga setelah itu? Sama-sama makan kontennya. Dan sama-sama makanlah yang halal dan thayyib sama. Tapi bedanya adalah apa? Syukur. Iya. Kalau untuk umat manusia, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ya. Washkuru, di sini kita baca dulu ini. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal mu'minun, wa ya ayyuhal mu'minun. Kulu minal at'imatil mustaladzatil halalil lati razaqnakum. Makanlah oleh kalian makanan-makanan yang lezat. Ya, thayyibat, yang lezat. Halal yang kami rezekikan kepada kalian. Baik. Wala takunu kal kuffari alladziina yuharrimuna thayyibat. Jangan kalian seperti orang-orang kafir yang mereka mengharamkan apa yang thayyibat, bukan yang halal saja. Yang thayyibat. Apa contohnya? Sebagian orang yang tidak kita kan kafir ya, tapi sebagian orang puasa mutih, puasa apa gitu. Mereka hanya makan apa? Nasi putih dan apapun yang putih pokoknya. Iya. Yeah. Kurma enggak ada yang putih, maka mereka enggak mau makan kurma. Hah? Kurma putih itu kurma apa? Kapur barus itu. Kapur apa terus? Ya hal-hal lain yang sebenarnya bermanfaat, thayyibat. Ah, air putih. Padahal airnya enggak putih, bening. Wa yastahilluna al-khabaith, dan sebaliknya, sebagian mereka apa? Menghalalkan yang khabaith gitu loh. Bangkai, darah, khamr. Jadi yang baik-baik justru enggak dimakan, yang buruk-buruk makan. Ini tingkah orang kafir sebenarnya, tapi orang muslim sebagiannya ada juga yang seperti itu. Darah yang dipadetin apa namanya? Didih. Hah? Didih. Didih. Marus. Didih. Marus. Kalau di Jawa apa? Oh gitu. Dijual. Dijual. Kadang di angkringan ada tuh. Ada dengar kabar di terminal Boyolali. Ya sebenarnya di mana-mana ya, bukan enggak ini ceritanya. Ada seperti itu. Dikira itu kayak ati, Pak ya. Iya. Nah, karena dia ya kayak gitulah pokoknya, coklat marun tua gitu ya, apa seperti itulah. Dikira ati gitu loh, agar atau ati gitu. Dan ternyata itu darah yang dibekukan atau yang memang sudah padat gitu. Dimakan oleh sebagian orang itu karena katanya enak. Ini berarti apa? Mereka yastahilluna al-khabaith. Ini khabith, najis bahkan. Tapi giran yang thayyibat seperti kurma ya. Oh, kayak orang Arab aja makan kurma. Ya enggak, kita enggak gitu. Kayak unta aja lo makan kurma. Emang unta makan kurma apa? Enggak. Hah? Kurma yang iya, tapi kan bukan itu makanan ininya. Kadrun dasar makan kurma gitu enggak itu loh. Yang thayyibat malah mereka cegah diri mereka. Washkurulillahi ni'amahu al-'azimata 'alaikum biqulubikum wa alsinatikum wa jawarihikum, maka bersyukurlah oleh kalian wahai orang mukminin atas kenikmatan-kenikmatan yang agung ini atas diri kalian, bersyukurnya biqulubikum dengan kalbu kalian, wa alsinatikum dengan lidah, alhamdulillah, dan juga dengan jawarih perbuatan kalian. Ya. Jadi kalau kita makan terus habis itu kita beramal saleh, dan karena saya bersyukur ini tadi dapat makanan, saya sekarang beramal saleh. Akhirnya merupakan bentuk syukur. Jadi syukur itu di tiga tempat. Hati, lisan, dan anggota tubuh manapun. In kuntum iyyahu ta'budun in kuntum haqqan munqadina li amrih. Kalau misalnya kalian betul-betul memang mengikuti perintah Allah Ta'ala. Sami'ina muti'ina lah, mendengar dan taat padanya. Ta'budunahu wahdahu la syarika lah. Wa iyyahu ta'budun. Yaitu kalian menyembah Allah Ta'ala semata, tidak ada sekutu baginya. Ya begitu. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan dengan penyebutan hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah apa saja. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillah. فَمَنْ اِضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِي وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. إنما ini lafal menunjukkan hasr, tetapi dia diyakini seolah hasr, melainkan ada dalil lain yang menunjukkan ada pengharapan terhadap zat-zat lainnya selain apa yang disebutkan di ayat ini. إنما حرم عليكم, apa yang Allah haramkan? Satu, al-maytah. Dan di sini kata ahli tafsir, innama harrama 'alaikum ma yadhurrukum, apa yang bermadharat untuk kalian. Contohnya apa? Al-maitah, ad-dam, lahmal khinzir, ma uhilla li ghairillah. Empat itu dalam ayat ini. Ya tentu enggak terbatas empat ini. Ada lainnya nanti di dalil-dalil lain. Al-maitati lam tuzbah bi tariqatin syar'iyyah. Nah, ini definisi maitah, ma lam tuzbah bi tariqatin syar'iyyah. Itu maitah. Maitah adalah ma lam tuzbah bi tariqatin syar'iyyah. Apa-apa yang tidak disembelih dengan cara syar'i. Baik dari segi niatan maupun dari segi tata cara penyembelihannya dari segi niatan maupun dari segi gerakan penyembelihan. Kalau niatannya untuk mayit atau kuburan atau jin penunggu pohon bambu, maka khalas dia apa mayitah, walaupun cara ininya juga benar, tapi niatannya yang syirik, maka dia tergolong mayitah. Ini juga nanti masuk wa ma uhilla bihi li ghairillah. Kalau misalnya niatnya benar lillahi ta'ala atau untuk ikramul dhaif, tapi mekanismenya tidak benar, ya, yang digorok bukannya leher, malah pukul. Ya enggak, yang penting putus Pak, yang penting putus. Gimana itu? Yang digorok bukannya leher, tapi malah buntut. Nah ini enggak nyambung, mati enggak gitu kan? Atau ditusuk perutnya, cus gitu. Iya, kakinya dulu gitu. Nyiksa ini namanya. Oke, ini mayitah. Taib. Kalau misalnya kaki diambil nih, plak kaki diputusin, masih hidup dia. Ma quti'a minal bahimati fa huwa najis. Yang terpotong dari hewan itu najis. Bangke. Ya begitu. Nah. Kalau misalnya ternyata habis diputusin itu tiba-tiba mati gitu tuh kambing. Najis enggak kambingnya? Najis. Karena mahallu dzabahnya enggak kena gitu di sini. Ya. Kemudian wadam al-masbuh. Ya, darah yang hasil penyembelihan, darah apapun darah pada umumnya darah. Darah najis walaupun darah kambing. Makanya sebisa mungkin jangan sampai kena dengan masjid darah tersebut. Kalau parkiran itu bukan bagian dari masjid yang sahih, adalah bukan bagian dari masjid. Makanya tidak ada tahiyat masjid, tahiyat masjid nggak boleh di situ. Iya. Tahiyatul parkiran. Di masjid jauh misalnya, ada. Anda dulu berpikir itu bagian dari masjid, sampai lahan parkiran. Sekarang Anda rujuk. Bagian dari masjid adalah bagian dalam masjid yang sahih. Iya, dengan dalil. Kalau antum masuk masjid, antum baca Allahumma iftah li abwaba rahmatik di mana? Setelah masuk, bukan setelah parkiran Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Kemudian langkah ke masuk masjid kaki kanan terlebih dahulu. Di mana? Pintu masjid. Bukan di pintu parkiran. Kaki kanan bagaimana? Enggak tahu. Nah, gitu kan? Dan hal-hal lainnya. Iya, makanya kalau ada kuburan di taman itu enggak masuk. Dagang enggak masalah. Bahkan dalam hadis riwayat dalam adab mufrad, seseorang berdagang pakaian sutra di pintu masjid dan Nabi tidak mengingkarinya. Boleh. Tapi kalau di dalam ya makruh. Makruh. Dagang tetap sah, maksudnya jual belinya sah, tapi makruh, tapi itu didoakan oleh orang semoga tidak beruntung, tidak berkah. Jadi ada kalanya perdagangan sah, teman, tidak berkah, ada seperti itu. Nah, kalau tadi seperti itu ya tadi. Jadi kok bisa sampai situ nih? Nah, darah itu jangan dimuncratkan ke sini itu. Karena apa? Najis. Jangan sampai ke masjid darah tersebut, najis. Tapi kalau misalnya di lahan tersebut enggak masalah. Lahan tersebut enggak masalah. Ya, tapi kalau misalnya nyembelihnya di masjidnya langsung dalam, ini norak namanya, norak. Ya. Di depan jemaah di sini ya. Disembelih. Hah? Bikin viral. Nyari perhatian itu, bikin sensasi aja supaya adsense-nya lancar. Ya. Itu enggak boleh. Kemudian dikatakan di sini walahmal khinzir. Daging babi ini jelas. Wadzabaihal lati dzubihat li ghairillah. Wadzabaihil lati dzubihat li ghairillah. Sembelihan-sembelihan yang disembelih bukan karena Allah Ta'ala. Maksudnya bukan karena Allah ini, kepada yang gaib selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau misalnya ditujukan untuk mengirim pahala, ya, atas nama fulan dalam artian pahalanya untuk fulan, Maka ini tetap lillahi ta'ala, bukan syirik. Kecuali kalau dia lakukan itu di kuburan, karena ini ada musyabahat dengan musyrikin. Kalau dia menyembeli untuk ikram ad-dhaif, ini juga bukan syirik. Atau ihda, menghadiahkan kepada seseorang dari segi pemberian duniawi atau sedekah, maka ini bukan syirik. Kalau memang pada asalnya adalah lillahi ta'ala. Ya. Lalu seperti apa wa ma uhilla bihi ghairillah? Itu untuk yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam rangka pemberian pahala, bukan. Tapi penujuan penyembelihan. Itu satu. Atau yang kedua, penyembelihan terhadap seorang yang mu'azzam di hadapannya. Seorang yang diagungkan di hadapan dia. Maka ini bentuk adalah penyembahan terhadap selain Allah Ta'ala dengan melakukan penyembelihan dengan atas untuk tujuan selain Allah Ta'ala. Misalnya raja datang, kemudian ketika raja datang, kita di hadapan raja dalam rangka mengagungkan dia, kita sembeli ayam di depan dia. Maka ini bukan dalam rangka ihda, memberi hadiah kepada raja, bukan. Tapi dalam rangka ta'zim. Maka wa ma uhilla bihi ghairillah, di sini ada sisi ta'zim kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak disetujui oleh syariat Islam. Wa min fadlillahi 'alaikum wa taysirihi annahu abaha lakum akla hadhihi al-muharramati 'inda ad-darurah. Nah, faman ittara ghayra baghin wa la 'adin fala itsma 'alayhi. Dan di antara keutamaan dari Allah dan pemudahan dari Allah, Allah Ta'ala membolehkan buat kalian memakan hal-hal yang haram ini indad darurah, kalau lagi darurat. Ada bangkai ayam di tengah hutan, antum gak punya makanan apa-apa, makan. Tapi kalau bisa masak dulu ya, karena gak enak itu. Ada ular ya, gak apa-apa makan kalau misalnya memang gak ada makanan lain. Karena ini ad-daruratu tubihul ma'murat. Tapi di sini ada kaidah, kemudian ada taqyid. Ghayra baghin wala 'adin. Faman alja'athu ad-daruratu ila akli syai'in minha. Siapa yang terpojokkan ke darurat gitu loh untuk makan hal tersebut, ya. Ghayru zalimin fi aklihi fawqa hajatihi. Ghayra baghin, enggak zalim di atas kebutuhan dia. Mumpung nih lagi babi makan banyak-banyak nih, soalnya lagi dihalalin. Ya, sesuai dengan kadar, biasa aja dia, enggak harus sampai kenyang banget gitu enggak. Ya udah makan sesuai aja. Dan orang mukmin itu dia enggak bakal betah makan banyak kayak gitu. Dia cuma untuk mengisi perutnya aja supaya ada energi. Ghair baghin wala 'adin wala mutajawizu hududillah ta'ala fi ma ubiha lahu. Enggak berlebihan, ya udah secukupnya aja itu. Kalau misalnya ada ular, ada babi, ada badak juga, tiga-tiganya wafat mati, ya antum jangan semuanya. Tiga ini lumayan nih, banyak. Mana ya enaknya? Ini dulu lah, nanti ini. Enggak. Seminimalis mungkin, secukupnya aja. Dan juga tidak ada niatan untuk betul-betul suka dengan makanan tersebut. Fala itsma 'alaihi. Baik, kalau misalnya enggak ada kayak gitu, fala dzanba 'alaihi fi dzalika. Innallaha ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Ayat berikutnya ya ikhwan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يخفون ما أنزل الله في كتبه من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الحق. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan di kitabnya, di kitab-kitabnya dari Taurat dan Injil, dari penyebutan sifatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya karakter Nabi terakhir ini sudah terwiridkan di kitab-kitab suci mereka. Kita harus memahami itu. Walaupun kita belum pernah baca Taurat dan Injil, tapi harus yakin ada. Sebagai bukti kepercayaan kita pada kalam Allah ini. Wa ghairu dzalika minal haqq, dan hal-hal lain dari kebenaran ditutupi, terutama orang-orang Yahudi. Wa yahrusuna ala akhdhi 'iwadin qalilin min 'ardil hayatid dunya muqabila hadzal ikhfa. Mereka mempunyai hirs, ambisi untuk mengambil apa? 'Iwad qalil. 'Iwad itu apa? 'Iwad itu apa hubungan? Bukan keuntungan. Keuntungan ada lagi, beda lagi dia. Iwat itu ganti apa? Iwat. Misalnya ada tanwin iwat sebagai ganti. Iwat. Nih antum ngilangin pulpen anak. Anak minta iwatnya, penggantinya. Mana baliknya, timbal baliknya? Ya timbal balik. Mereka berhasrat untuk mengambil ganti atau timbal balik. Ya gitu loh. Yang itu sedikit dari arad hal hayatnya, duit. Ya, intinya duit. Kalau sekarang lah. Kalau sekarang intinya duit. Ya bisa juga popularitas bisa. Ya. Tapi sebenarnya orang sekarang ujung-ujungnya itu semua duit sebenarnya. Ujungnya duit. Hatta jadi popularitas sebenarnya ujungnya duit. Sahib antum Abu Janda itu ujungnya duit. Iya kan? Enggak ada duit, ya enggak bisa kayak gitu dia. Enggak bakal ngomong. Iya orang liberal. Iya enggak ada yang tulus mereka betul-betul. Saya melakukan ini karena memang saya sadar akan enggak duit. Karena dengan duit tuh orang merasa dengan duit itu bisa menggapai segalanya termasuk kebahagiaan. Padahal enggak. Iya. Justru dengan duit itu malah pikiran banyak. Ya enggak, Bu Maryam? Iya. Tapi ya Anda juga butuh duit sih. Ya semua dari kita sesuai ya butuh duit benar. Ya duit Allah Ta'ala sebutkan itu harta itu qiyam, penegak hidup. Ya jadi butuh semua. Kalau enggak ada duit ya kita enggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Enggak dakwah enggak bisa. Ya insyaallah dakwah tetap bisa insyaallah. Walaupun sekiranya apapun. Tapi enggak maksimal dakwahnya. Dakwah sambil lapar baper jadinya, ya kan? Marah-marah mulu karena gak dikasih duit. Iya. Nah jadi mereka tuh justru sejahat itu dalam urusan ilmu. Tapi untuk apa? Sebenarnya untuk duit. Tingkah seperti ini menutup-nutupi kebenaran, memblokir salafiyin misalnya, ya menjelekkan Wahabi ya. Ini kan sebagai tema untuk apa? Membumbui ceramah saja. Iya. Sahib antum Idrus Ramli juga seperti itu modelnya. Iya kan? Berusaha memblokir ahlu sunnah wal jamaah dari pemikiran umat. Padahal justru umat sekarang itu mereka punya internet dan kuota yang tinggi gitu loh. Mereka bisa searching ustadz-ustadz sunnah. Ya akhirnya apa? Mereka tahu seperti ini ya ahlu sunnah, seperti ini salafiyah. Gitu. Jadi aduh buat apa sih gitu loh dunia seperti ini? Malah justru dosa dapat. Dunia belum tentu juga dapat gitu loh. Haula'i ma ya'kuluna fi butunihim illa harama. Mereka tidaklah makan perut mereka kecuali hal yang haram. Yuriduhum nara jahannam. Itu akan membuat mereka masuk ke nara jahannam. Makanya kalau dakwah ini dari awal kita inginkan popularitas, kemasyhuran dan uang, pasti suatu saat akan ada kebenaran yang disembunyikan. Anda yakin itu? Yakin dengan ayat ini? Karena mereka ini beragama, orang-orang Yahudi ini, pendeta-pendeta, bukan pendeta Yahudi apa, rabi-rabi atau ulama mereka, zuama mereka, beragama itu bukan untuk ihtida, bukan untuk jannah atau apa, enggak. Untuk apa? Duit. Dan ini sebenarnya track yang dahulu banyak orang-orang Indonesia itu menginginkannya. Melihat ustad-ustad di panggung, melihat ustad-ustad, wah, diagungkan, dilulukan, disebut namanya oleh masyarakat. Banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya ke pesantren supaya apa? Supaya nanti kamu caya kayak ustad itu. Diundang di mana-mana. Iya. Ada pesantren khusus qiraat. Yang dimaksud qiraat ini bukan qiraat sabah atau asrah, bukan. Qiraat langgam. Maqamat. Bayati-bayatian kalau kata orang. Ya, supaya bisa ngebayati gitu. Ntar habis itu masuk pesantren cuman sebulan tok, dua bulan tok. Digurah. Pakai anak, pilek. Ya, digurah. Ya. Suaranya bagus, Masya Allah. Belajar. Kemudian supaya apa? Bukan tujuannya untuk memahami Al-Quran. Bukan. Tujuannya supaya nanti diundang, diajak pernikahan, maulidan, dan rejeban, dan seluruh diundang. Yang intinya kalau udah diundang baca kayak itu apa? Supaya orang-orang dengar suaranya. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Dibuat-buat mimik wajah supaya khusyuk. Lama banget bismillahirrahmanirrahim. Terus grammar ini. Mikir ayat apaan ya? Kalau di pesta pernikahan atau walimahan pasti ayatnya itu ayat. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum. Ngopi dulu. Masya Allah. Ya kan? Buat jadi gitu. Surat Ar-Rum. Dan yang dihafal ayat itu doang. Surat Ar-Rum puluhan ayat, yang dihafal itu doang. Habis itu surat An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Situ aja dulu, nanti nafasnya enggak sampai gitu. Ngopi dulu. Takurana tinggi. Alakum tatar. Dan seluruh tinggi. Allah langsung berapa. Pada teriak. Ya ajib sih penampilan kayak gini. Masya Allah emang suaranya Masya Allah. Tapi kalau itu tujuannya buat apa? Baca Al-Quran buat itu tujuannya. Supaya disorakin orang-orang. Pulang-pulang bawa nasi berkat banyak. Ya kemudian amplopnya tebel. Sampai gak bisa dilipat. Ya Masya Allah. Taunya isinya gopean. Amplopnya. Tujuannya itu berarti apa? Wes taruh lebih hitam dan kolila berarti Alkitab ini apa untuk dibeli? Iya. Dan kita ini butuh ahli ilmu, ahli tafsir, dan kita yang baca Al-Quran bukan kita, justru isinya nyewa qori. Ya makanya rata-rata qori itu, maksudnya yang qori semata, fokus di nada saja dengan alasan dakwah. Yakin mereka banyak yang enggak paham akan apa yang mereka baca. Enggak paham ilmu, enggak suka baca kitab. Ya. Belum lagi langgam-langgam tersebut kalau memang antum belajar, kalau antum belajar langgam, belajar khusus ya, takhusus langgam ini, bukan ikutin syekh, bukan. Kalau ikutin syekh bisa kita ikutin. Belajar khusus langgam ini, pasti antum belajar do re mi fa sol la si do. Karena itu dari situ juga. Tapi kalau antum ikut syekh, ikutin dengerin para ulama apa para syekh baca enggak masalah. Walaupun mereka pakai langgam ya, tapi antum dengerin, ikutin enggak masalah. Tapi kalau antum belajar langgamnya langsung ke ahli langgamnya, itu pasti ini. Oh, re mi fa sol la si gitu. Kayak gitu emang kayak gitu. Hah? Iya, langgam Jawa. Langgam Jawa juga ada seperti itu. Pasti kan memang asli dari itu, rootnya, akarnya dari itu. Ya. Nah, kalau Al-Quran ditujukan seperti itu, maka ada musyabahah serupa dengan mereka. dan harta ini dapat bisa menjadi haram karena niatannya bukan untuk ihtida dan ilmu dan amal. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim ila an-nar. Yang dimakan justru apa? Neraka, api neraka. Wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati lighadabihi wa sukhthihi alaihim wa sakhatihi alaihim. Allah tidak ajak bicara mereka baik-baik di hari kiamat karena kemurkaan Allah terhadap mereka. Wala yuzakkihim wala yutahhiruhum min danasi dhunubihim wa kufrihim. Tidak Allah sucikan dari buruknya dosa dan kekufuran mereka. Walahum adzabun muji', mereka akan mendapatkan azab yang menyakitkan. Kata Allah Ta'ala, ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Ulaik, mereka ini yang tersifati dengan sifat-sifat ini, istabdalu ad-dhalalata bil huda wa 'adzaballaha wa 'adzaballahi bil maghfirah. Mereka mengganti kesesatan sebagai timbal balik dari petunjuk. Malah mereka memiliki kesesatan dan mereka memiliki azab Allah Ta'ala dibandingkan pengampunan. Fama ashaddu jazaa'atihim fama ashadda jara'atihim 'alan nari bi'amalihim a'mal ahli an-nar. Maka betapa beraninya mereka terhadap neraka dengan melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Yu'jibullahu min iqdamihim 'ala dhalik. Allah Ta'ala takjub dengan keberanian mereka menantang neraka. Fa'jabu ayyuhan nas, maka wahai manusia sekalian, takjublah kalian min jara'atihim, dari keberanian mereka, nekatnya mereka. Wa min sabrihim 'alan nari wa mukthihim fiha, dan sabarnya mereka dipanggang di neraka dan tinggal di neraka. Sabar banget mereka. Jadi orang-orang yang konsisten dalam kesesatan itu ibaratnya orang yang sabar nanti masuk neraka. Ini kan ngenyek banget gitu pembahasannya, menjelekkan banget itu. Hada ala wajhil istihanah bihim. Ini dalam rangka apa? Menghinakan mereka, kalimat-kalimat ini. Wal istighfaf bi amrihim, dan menganggap hinanya urusan mereka. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Mati ini. Mati dia. Enggak tahu dari kapan. Tapi bentar lagi udah habis nih. Pakai ini aja nanti. Mati. Audionya. Nah, pakai itu aja. Dzalika, hal tersebut, dzalika al-'adzab alladzi istahaqquhu bisababi anna Allah Ta'ala nazzala kutubahu 'ala rasulih. Allah Ta'ala mereka berhak mendapatkan azab tersebut karena Allah Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya terhadap Rasulnya, yang kitab tersebut mustamilatin atau mustamilatan alal haqqil mubin, mencakup kebenaran yang tampak jelas. Fakafaru bihim, mereka malah kufur terhadap Allah. Wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi fa'amanu bi ba'dihi wa kafaru bi ba'dihi lafi munaza'atin wa mufaraqatin ba'idatin 'anil rusyli was-shawab. Orang-orang yang berselisih tentang Al-Qur'an kemudian mereka beriman terhadap sebagian dari Al-Qur'an dan kufur sebagiannya terhadap sebagian dari Al-Qur'an ini, maka mereka berada dalam apa? Munaza'ah, ketercerai-beraian, dan mufaraqah ba'idah 'anil rusyd, lepas dari kebenaran ar-rusyd dan juga as-shawab. Ya begitu. Ini ayat-ayat yang merupakan ancaman terhadap orang-orang yang menyelisihi Allah Subhanahu wa taala dari segi kebenaran. Ya wasallallahu ala nabiyina Muhammad. Hah? Pertanyaan dari siapa? Dari di mana? Di Robi Setiawan. Di mana pertanyaan? YouTube. Di Facebook. Anak ada Arabnya, saya takut salah. Ini nama Haroma Alikum Maita. Ustaz, nama audionya itu apa ya? Maksudnya apa? Nama ini, Ustaz. Oh, alatnya ya, kita pakai Zoom. Bukan Zoom yang di HP itu, Bu. Hamzah bin Arifin Tohar Barakallahu fiik wa fiikum barakallahu. Syamsuri Abdul Ghani, masya Allah bersautan bunyi kokok ayam. Ana dari tadi satu jam ngisi kajian, antum fokus di ayamnya. Ana nahan bersin dari awal tadi, satu ini gatel ya. Apa pengen bersin gak jadi-jadi. Ayam yang gak ada urusan sama kita, masya Allah bersautan bunyi kokok ayam, masya Allah. Atau jangan-jangan antum menyamakan suara ana dengan suara mereka. Yohan Iskandar, alhamdulillah online lagi ya tay. Robi Setiawan Junior, pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ahsanallahu ilaika. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ketika menafsirkan innama harrama 'alaikumul maitah, beliau menyebutkan pengecualian jarad, belalang dan samak al-bahr, ikan laut. Apakah semua jenis belalang itu halal? Karena ada beberapa belalang yang bentuknya aneh dan lumayan mengerikan. Dan apakah penyebutan samakul bahr mengecualikan bangkai jenis dari samakul nahr? Baik. Yang dijelaskan secara fikih berarti. Itu berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini namanya al-istithna al-munqati', pengecualian yang terputus dari hidup. Jadi kata Allah taala innama harrama 'alaikumul maitata. Al-maitah di sini dia al-jinsiyah, jenis maitah. Berarti tashmal umum al-maitah, semua macam bangkai. Dan bangkai itu ma dhubiha bi ghairi tariqatin syar'iyyah. Apa yang atau apa yang mati tidak dengan cara yang syar'i. Kemudian terjadi istithna, pengecualian secara munqati', terputus. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani wa daman. Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Fa ammal maitatan fal jaradu wa wasamak. Ikan ya? Ikan. Betul? Adapun bangkai yang dihalalkan dua itu adalah jarad dan samak. Jarad belalang dan samak ikan. Maka jarad, segala apa yang terfahami sebagai belalang oleh orang Arab, maka itu dihalalkan. Dan jarad di kita ya belalang, baik dengan apa namanya itu belalang itu, baik belalang tempur, belalang tempur apa itu ya, belalang baja hitam berarti itu ya. Kah itu enggak, itu manusia itu. Cencorang, belalang sembah itu dihalalkan, tapi itu termasuk binatang buas itu sebenarnya, cencorang itu. Tapi dia halal, halal insyaallah. Tidak termasuk ke dalamnya laron, laron enggak, laron tidak dihalalkan, enggak masuk. Iya, laron bukan jarad. Bedanya. Ya. Rasanya kayak belalang. Hah? Rasanya doang. Laron yang lebih tepat, wallahu alam, subhat dia, sebaiknya tidak dimakan. Kalau mau dimakan sekalian lampu-lampunya sekalian. Kemudian di situ benar kata As-Sa'di rahimahullah. Iya, itu ada pengecualian. Kemudian pengecualian kedua dengan ikan. Dalil ikan lainnya, dari ikan lainnya, dalil penghalalan ikan walaupun bangkai, kata Nabi SAW, huwa at-tahuru ma'uhu, itu ma'ul bahar, air laut al-bahar. Tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu, halal bangkainya bahar. Nyirur kidul halal. Nah, al-bahar ini kan laut. Harusnya ini di kitab Bidayatul Mujtahid, kita kajian gitu Mujtahid, jawab ini gitu harusnya. Ini bukan, ini kan tafsir. Tapi ya ada kaitan yang tafsir juga. Al-bahar dalam hadis tersebut, inna narkabul bahra, kami berlayar di lautan. Nah, al-bahar ini kan artinya laut. Maka pertanyaan tadi, apakah samakun nahar itu masuk apa enggak gitu loh. Kan itu ikan laut. Ikan sungai masuk enggak? Maka kita katakan di sini pahami makna bahar. Bahar dua makna. Imma maknanya laut yang kita tahu, ya. Imma maknanya air yang banyak. Bahar. Intinya air gitu. Maka as-samak atau apapun yang tinggal di air, lebih dominan di air, maka dia masuk ke dalam hewan ma'i namanya. Hewan itu ada tiga dari segi populasi atau apa kediamannya. Imma dia ma'i, inna mimma dia barri, imma dia barma'i. Ma'i itu berarti hewan yang dominan air dan dikenali sebagai hewan air. Ya. Kalau putri duyung ma'i, makan aja kalau ketemu. Termasuk Nyiro Kidul dan pasukan-pasukannya. Nyiro Kidul keluar sama lencana apa kereta kencana itu? Langsung dijaring. Bingung Nyiro apa nih gitu. Kan? Terus kita tarik, lumayan berat. Lemaknya banyak seperti ini, kan? Nah, tarik ya udah. Apa kau wajib disembelih? Enggak. Nyiro Kidul enggak wajib disembelih karena dia bukan manusia. Dia kalau disebut hewan laut ya, ini kalau kita sebut hewan laut. Nah, kalau disebut manusia laut, kita lihat. Roh, ya kan? Apa sih namanya? Siapa namanya? Nyiro Kidul. Yang benar namanya siapa? Mungkin namanya siapa namanya? Marfuah kan yang namanya. Kamu itu napas pakai apa gitu loh. Kalau pakai hidung enggak bisa kan, ada di air gitu. Pakai insang mungkin atau pakai apapun terserah. Kamu itu tinggalnya di laut apa di darat? Dia bilang saya di laut, Pak, gitu kata Nyiro Kidul. Ah, halal berarti. Halal. Iya, langsung masukin ke depot es. Plek. Nah, klepek-klepek di situ ya. Udah selesai. Itulah nasib akhirnya Nyiro Kidul. Abis itu ya kemudian mau antum saat itu. Ini apa? Ini, loh ini kok bentuknya kayak manusia? Ya ini Nyiro Kidul. Halal gak? Halal. Karena dia ada di laut. Termasuk hewan laut. Kalau kita tanya, kamu hewan atau manusia? Dia bingung. Mau bilang hewan, kayak jelek banget. Mau bilang manusia, bukan. Saya jin, Mas. Nah, di sini baru kalau ini jin memang haram. Iya, itu sama hukumnya dengan makan pocong dan makan kuntilanak. Ada kuntilanak kita jambak rambutnya, kita sembelih, enggak sah karena dia bukan manusia. Bukan hewan juga. Gitu. Ini nanti kita tanya tergantung ini Nyiro Kidul siapa. Nah, ini termasuk ma'i. Nah, sekarang anggaplah Nyiro Kidul enggak di laut, di sungai. Nyiro Kidul sungai, versi sungai. Tetap halal. Kalau dia binatang, karena bahar ini mencakup apa? Mencakup air yang mustabhir. Air yang banyak. Maka air apapun itu, binatang air masuklah. Termasuk apa? Blut. Dikecualikan dengannya kemungkinan adalah ular kadut. Ular kadut Anda lebih condong tidak halal. Karena dia termasuk pertama, dia memang disebut oleh kita ular air, tapi itu sebutan. Hakikatnya dia bisa di air, bisa di darat. Dan kalau misalnya kering, dia tinggal di lumpur. Dan dia bukan ikan. Kalau ikan sepat atau ikan apa yang tinggal di lumpur, itu ikan namanya. Samak. Tapi ini bukan samak dia. Ular. Dan dia bertaring, ada taringnya. Walaupun kecil. Ular kadut ada taringnya walaupun kecil. Maka dia sama seperti thu'ban, binatang khabith. Maka diharamkan. Walaupun biasa kadang sering ditemukan di air. Dia beda dengan belut, beda, bukan belut dia. Dia ular. Adapun ular air, maka ini wallahu alam lebih condong ke halal. Ular air halal. Ular air halal. Ular air halal masalah. Ular laut. Enggak masak dengan racunnya. itu urusan dia dengan pribadinya, enggak masalah dengan racunnya. Juga belalang tadi dibilang belalangnya ada yang jelek bentuknya, itu enggak masalah, mau jelek mau cakep enggak masalah. Iya, dia tetap aja disembelih, dia makan dimakan aja. Dan antum enggak usah, kalau makan belalang enggak merhatikan jelek cakepnya kan? Enggak. Enggak. Buruk rupa nih, enggak usah. Mister Krepa. Begitu ya. Jadi eksistensi Nyi Roro Kidul itu sama seperti eksistensi SpongeBob. Dia hanya sebuah khayalan semata. Iya, khayalan. Bedanya SpongeBob itu enggak berwibawa dia. Tapi kalau misalnya Nyi Roro Kidul dia anggap berwibawa. Padahal konyol dia. Baju enggak ganti-ganti, enggak ada warna lain bajunya. Kayak bajunya kayak warna pecinya Rafi itu. Ya begitu ya. Mudah-mudahan enggak tahu berfaedah atau unfaedah ini enggak tahu. Ya itu jawabannya. Jadi seperti itu. Jadi hewan air masuk semua dalam kauman hewan bahar. Begitu wallah. Kita lanjut bi'idznillah insyaallah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi.